Bismillah, alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, pasal yang keempat, Al-Makki wal-Madani, Makki dan Madani. Nazal al-Qur'an ala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Al-Qur'an turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam mufarraqan, secara terpisah, berangsur-angsur, sebagaimana yang telah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan. Awal kali turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, secara jumlah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Al-Quran turun secara jumlah langsung seluruhnya turun pada malam Lailatul Qadar ke langit bumi. Kemudian setelah itu turun ke dunia, turun ke bumi secara terpisah, berangsur-angsur. Fi khilali 23 sana, selama masa 23 tahun. Jadi Al-Qur'an turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam secara berangsur, yakni terpisah, selama masa 23 tahun. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaruha bi Makkah. Beliau alaihi salatu wasallam lebih banyak menghabiskan masa tersebut di Makkah. Sebagaimana yang kita ketahui atau dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam beliau berusia hidup di muka bumi selama 63 tahun. 23 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. 13 tahun dari masa kenabian dan kerasulan beliau, 13 tahun beliau habiskan masa itu di Makkah. Dan 10 tahun berikutnya beliau habiskan masa tersebut di Madinah. Jadi kesimpulannya, Nabi alaihi salam diangkat menjadi seorang rasul itu selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sehingga lebih banyak yang beliau habiskan masa dan usia beliau selama kenabiannya adalah di Makkah. Baru hanya 10 tahun di Madinah. Qala Allahu ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran ini, faraqnahu, kami turunkan secara berangsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Supaya engkau, Muhammad alaihi salatu wassalam, membacanya kepada manusia 'ala mukth, dengan perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran tersebut tanzila, sedikit demi sedikit, bagian demi bagian. Makanya dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada beliau alaihissalatu wassalam secara bertahap, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila. Walidhalika qassama al-ulama'u rahimahumullah al-Qur'ana ila qismain. Oleh karena itu, para ulama membagi ayat-ayat Al-Quran ini menjadi dua bagian, Makki dan Madani. Makki dan Madani. Apa yang dimaksud dengan Makki dan Madani? Beliau akan jelaskan definisi atau ketentuan apa itu ayat yang disebut Makki dan apa itu ayat yang disebut Madani. Tentunya di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait definisi ini. Terkait definisi apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Dan yang beliau sebutkan di sini adalah pendapat jumhurul ulama. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat yang lebih dikenal dan masyhur. Falmakki ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-Madinah. Maka al-Makki adalah ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam qabla hijratihi ila al-Madinah, sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Maka semua yang turun kepada beliau alaihi salatu wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Sekalipun turunnya ayat itu bukan di kota Madinah, bukan di kota Makkah, tetap disebut Makki. Selama ayat tersebut turun sebelum peristiwa hijrahnya beliau ke Madinah, maka ayat tersebut tetap disebut ayat Makkiyah. Sekalipun dia turun bukan di kota Makkah, seperti misalnya di kota Taif, diturunkan ayat di kota Taif atau di luar Makkah, tetapi itu sebelum peristiwa hijrah, tetap disebut itu Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Bahkan sekalipun seandainya dia turun di Madinah, tetap disebut ayat Makkiyah karena sebelum peristiwa hijrah. Sebaliknya wal madani, adapun ayat yang disebut ayat-ayat Madaniyah adalah ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam ba'da hijratihi ila al-Madinah, setelah peristiwa hijrahnya beliau ke Madinah. Maka semua ayat yang turun setelah peristiwa hijrah itu disebut ayat Madani. Disebut ayat-ayat Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, walaupun turunnya bukan di Madinah. Inilah definisi Al-Makki dan Al-Madani. Kemudian di sana ada beberapa surat, yang mayoritas ayat-ayatnya turun di Makkah dan sebagiannya di Madinah. Demikian juga ada beberapa surat yang mayoritas kebanyakan ayatnya itu turun di Madinah dan sebagiannya di Makkah. Maka di sini kata para ulama yang dianggap adalah bil aktsar, yang al-ibratu bil aktsar. Yang dianggap menjadi acuannya adalah yang terbanyak. Sehingga surat yang ayat-ayatnya mayoritas turun di Makkah, walaupun ada dalam surat itu ayat-ayat yang turun di Madinah, tapi mayoritas dari ayat-ayat yang ada dalam surat ini turun di Makkah, maka disebut surat ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Sebaliknya, jika ada suatu surat yang mayoritas ayatnya turun di Madinah, walaupun ada sebagian ayat dalam surat itu turun di Makkah, tetap disebut surat ini adalah surat Madani. Surat Madaniyah. Jadi yang dianggap adalah yang terbanyak, ayat yang terbanyak, apakah itu Makkiyah atau Madaniyah, sehingga disimpulkan surat itu surat Madaniyah atau Makkiyah. Jika ayatnya yang terbanyak adalah ayat itu turun di Makkah, maka disebut surat Makkiyah, dan sebaliknya. Inilah macam Makki dan Madani. Kemudian juga para ulama dalam beberapa ayat mereka sepakat bahwa ini ayat-ayat ini turun di Makkah dan ayat-ayat ini turun di Madinah. Ada yang mereka sepakati ini ayat turun di Makkah dan ini ayat turun di Madinah. Dan mereka juga berselisih dalam beberapa ayat apakah itu turun di Makkah atau di Madinah. Kesimpulannya dalam dua bagian ini. Ada yang turun di Makkah dan ada yang di Madinah. Ada yang mereka sepakati bahwa ini turun di Madinah, ada yang mereka sepakati bahwa ini turun di Makkah, dan juga ada yang mereka perselisihkan apakah ayat ini turun di Makkah atau di Madinah. Baik, kita lanjutkan. Qala wa ala hadza, atas dasar ini, setelah kita mengetahui definisi Makki dan Madani, oleh karena itu faqauluhu ta'ala, maka firman Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina min al-qismil madani. Oleh karena itu dan atas dasar itu, firman Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. ayat ini min kismil madani, termasuk bagian ayat yang turun yang disebut ayat madaniyah. Ayat ini termasuk ayat madaniyah. Jadi ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu termasuk ayat madaniyah. Fa in kanat qad nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Arafah. Sekalipun ayat tersebut turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada peristiwa haji wada' yang bertepatan berlokasi di Arafah, yaitu di Makkah. Walaupun turunnya ayat ini di Makkah, tetapi ayat ini tetap disebut ayat madaniyah. Sebagaimana kita ketahui definisi tadi, semua yang turun setelah hijrah disebut madaniyah. Maka jika ada ayat yang turun di Makkah sekalipun tetap disebut ayat madaniyah. Karena itu turunnya ayat itu setelah peristiwa hijrah. Maka beliau di sini memilih contoh firman Allah Azza wa Jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan tujuan ini. Supaya kita paham bahwa tidak harus ayat itu disebut Makki dan Madani, harus ada di kota Makkah dan harus ada di kota Madinah. Nah, di sini ada yang mengatakan demikian. Namun ini pendapat yang masyhur yang beliau sebutkan di sini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat yang disebut ayat Makkiyah itu harus turun di Makkah. Dan ayat yang Madaniyah harus turun di Madinah. Sehingga jika ada ayat yang tidak turun di Makkah dan di Madinah, tidak bisa disebut ayat Makki dan Madani. Ada pendapat yang seperti ini. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, yaitu apa yang beliau sebutkan di sini. Tidak melihat tempat. Tapi yang menjadi acuan menganggap itu Makki atau Madani dengan hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam. Fa fi sahih al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu, dalam sahih Bukhari dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, qad arafna dhalika al-yawm, sungguh kami telah mengetahui hari yang dimaksud dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami telah mengetahui tempat di mana turunnya ayat tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Arafah, di padang Arafah, di hari Jumat. Fa itu terkait al-Makki dan Madani. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wa yatamayyazul qismul Makki 'anil Madani min haythul uslub wal mawdu'. Setelah kita mengetahui apa itu Makki dan Madani, maka beliau akan menyebutkan beberapa perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Perbedaan itu bisa saja dari sisi al-uslub dan juga bisa saja dari sisi al-mawdu'. Wa yatamayyaz al-qismul Makki 'anil Madani. Perbedaan Makki dan Madani min haythul uslub, diketahui dari sisi al-uslub. Dari sisi al-uslub, yaitu metode penyampaian. Wal mawdu', mawdu' adalah topik, tema pembahasan. Jadi seorang bisa mengetahui ayat itu apakah Makkiyah atau Madaniyah dari sisi metode penyampaiannya dan dari sisi al-mawdu', topik, tema pembahasan suatu ayat. Dan beliau di sini menyebutkan ini tidak secara umum, jadi semuanya demikian tidak, tapi ini keumumannya atau keseringan dan kebanyakannya demikian. Ini al-aghlabiyah, hukum ini bukan secara mutlak. Hukum yang beliau sebutkan di sini, perbedaan Makki dan Madani itu seperti yang beliau sebutkan, tidak secara mutlak harus demikian, tapi ini keseringan dan kebanyakannya. Yang pertama, A, al-hamzah. Amma min haythul uslub fahuwa. Adapun dari sisi al-uslub metode penyampaian, maka al-ghalibu fil makki quwwatul uslub. Kebanyakan dan keumuman. Tidak semua, beliau menyebutkan kebanyakannya. Kebanyakan atau keumuman fil makki, ayat-ayat makki itu quwwatul uslub. Kuatnya metode penyampaian. Kuatnya metode penyampaiannya. Wasyiddatul khitab, dan keras kepada orang yang diajak bicara. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabina mu'ridun mustakbirun. Karena keumuman dan mayoritas orang yang diajak bicara itu adalah orang-orang yang mu'ridun, berpaling. Dan orang-orang yang sombong. wala yaliqu bihim illa dzalik, sehingga tidak ada cara yang pantas bagi mereka kecuali cara ini, cara dengan kekerasan tersebut. Iqra suratai Al-Muddatsir wal Qamar, bacalah. Jika kita ingin tahu, maka bacalah surat Al-Muddatsir dan surat Al-Qamar. Nah, beliau disini menyebutkan yang pertama, yaitu jika itu ayat-ayat turun di Makkah, maka di antara tandanya, metode penyampaiannya itu kuwah, ada sedikit ketegasan dan kekerasan dalam penyampaian. Karena apa? Karena orang-orang yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla itulah orang-orang yang sombong, menentang, orang yang berpaling, tidak mau menerima. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW Allah utus di tengah-tengah orang-orang kufar, di tengah orang-orang kafir yang keras, yang menentang, sehingga lebih tepat mengajak bicara mereka dengan cara yang seperti ini. Bacalah surat Al-Muddatsir dan Al-Qamar, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir, wa rabbaka fakabbir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangunlah, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, ya, bertakbirlah, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu, wa rujza fahjur, wa rujza fahjur, tinggalkanlah ar-rujz, al-asnam, tinggalkanlah seluruh berhala, wa rujza, wa la tamnun tastakfir, wa li rabbika fasbir, wa la tamnun tastakfir, yani, dan janganlah kamu memberi dengan tujuan memperbanyak pembalasan, untuk dibalas pemberianmu, wa li rabbika fasbir, dan karena Rabbmu bersabarlah, fa'idha nuqira finnaqur, mulai dari sini ayat-ayat ini keras, fa'idha nuqira finnaqur, dan apabila sangka kala itu ditiup, fadhalika yawma idzin yawmun asir, maka itulah hari yang sulit, alal kafirina ghairu yasir, bagi orang kafir tidak mudah. Ini diantara bentuk kuat dan kerasnya pengajak bicaraan kepada mereka, menunjukkan pembicaraan kepada mereka. Demikian juga surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah matahari, telah terbelah bulan. Yani mujizat Nabi SAW, beliau pernah membelah bulan dengan mujizat Allah Azza wa Jalla, mujizat yang Allah berikan kepada beliau. Wa iyarau ayata yu'ridu wa yakulu sihru mustamir, dan jika mereka melihat tanda kebesaran Allah, tanda mujizat dari Nabi SAW, mereka berpaling, tidak mau beriman, padahal sudah datang mujizat kepada mereka. Wa yakulu sihru mustamir, mereka terus mengatakan itu adalah perbuatan sihir yang terus-menerus, terus turun-menurun. Taib, kesimpulannya, ayat-ayat yang turun di Makkah itu demikian. Keumumannya keras terhadap yang diajak bicara. Karena memang pantas demikian. Kondisi orang yang diajak bicara mengharuskan cara yang seperti itu. Ammal madani, adapun ayat-ayat yang turun madaniyah, فَالْغَالِبُ فِي أُسْلُوبِهِ أَلِّينَ, maka keumuman ayat-ayat yang turun di Madinah atau Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah itu dalam penyampaian metodenya أَلِّينَ, lembut, وَسُهُولَةُ الْخِطَابِ, santun kepada yang diajak bicara. لِأَنَّ غَالِبَ, kenapa? لِأَنَّ غَالِبَ الْمُخَاطَبِينَ مُقْبِلُونَ مُنْقَادُونَ, karena mayoritas keumuman yang diajak bicara itulah orang-orang yang مُقْبِلُونَ, menerima, مُنْقَادُونَ, taat. Iqra' suratul Ma'idah. Iqra' suratul Ma'idah. Bacalah surat Al-Ma'idah. Ini perbedaan yang pertama. Dari sisi metode, yang pertama yaitu ayat-ayat Makki lebih kuat dan lebih keras daripada ayat-ayat Madani. Daripada ayat-ayat Madani. Karena berbeda. Orang yang diajak bicara tentunya berbeda. Oleh karena itu tidak sama mengajak bicara orang yang keras dengan mengajak bicara orang yang menerima, yang senang dengan apa yang disampaikan, bergembira dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda. Ketika orang itu adalah orang yang keras, yang menentang, maka cara yang tepat bagi dia menunjukkan pembicaraan dengan cara yang tegas pula. Berbeda dari orang-orang yang menerima dan patuh, tunduk, maka dengan cara yang lembut dan santun kepada mereka. Yang kedua, ats-tsani, al-ghalibu fil makki qisarul ayat. Perbedaan yang kedua adalah Keumuman ayat-ayat Makki itu qisarul ayat, pendek ayatnya. Wa quwwatul muhajjah, dan kuat hujjahnya. Kuat hujjahnya. Lianna ghalibal mukhatabin mu'anidun musyaqqun. Karena keumuman orang-orang yang diajak bicara itu mu'anidun, orang yang menentang, musyaqqun, keras. Fa khutibu bima taqtadhihi haluhum, sehingga mereka diajak bicara, ditujukan kepada mereka pembicaraan itu, bima taqtadhihi haluhum, sesuai dengan kondisi mereka. Sesuai dengan kondisi mereka. Nah, ini perbedaan yang kedua, yaitu ayat-ayat pada surat, pada ayat-ayat Makki, itu pendek. Ayatnya lebih pendek. Keumumannya demikian. Walaupun di sana ada ayat-ayat yang panjang, tetapi keumumannya, ayat Makki itu pendek. Iqra' surat At-Tur, bacalah surat At-Tur, wat-tur, wakitabi mas-tur, pendek-pendek ayatnya. Ammal madani, adapun ayat-ayat madaniyah, fal ghalibu fihi tulul ayat, maka kebanyakan darinya adalah dengan panjangnya ayat-ayat pada madani. Wa dzikrul ahkami mursalatan biduni muhajjah, dan penyebutan hukum-hukum syariat secara mursalah tanpa ada banyak hujjah, tanpa banyak hujjah. Jadi hanya menyebutkan hukum-hukum syariat tanpa banyak hujjah. Lianna halahum taqtadi dzalik, karena kondisi ini sesuai dengan mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Cara yang seperti ini sesuai dengan kondisi mereka. Lianna halahum, keadaan mereka mengharuskan yang seperti ini. Cara penyampaian ayat dan sedikitnya hujjah itu sesuai dengan kondisi mereka. Iqra ayat ad-dain fi suratil baqarah, bacalah ayat ad-dain, ayat ad-dain, ayat yang menyinggung tentang hutang piutang di akhir-akhir surat al-baqarah yang di mushaf kita panjangnya satu halaman, itu turun di Madinah. Iqra'il ayat ad-dain fi suratil baqarah, dalam surat al-baqarah. Tapi itu dua poin terkait sisi metode penyampaian antara Makki dan Madani. Jadi yang pertama tadi, kalau Makki itu kuat hujjah dan kuat cara penyampaiannya, adapun Madani sebaliknya. Dan yang kedua, keumuman ayat-ayat Makkiyah itu pendek ayatnya dan kuat hujjahnya, sedangkan Madani maka keumumannya panjang ayatnya dan sedikit hujjahnya, hanya menyebutkan hukum-hukum terkait syariat Islam ini dengan perinciannya. Alba, sekarang yang kedua, atau bukan yang, yakni macam yang kedua. Jadi beliau menyebutkan tadi pembeda antara Makki dan Madani itu dibedakan dengan dua cara, dengan dua pembeda. Yang pertama, pembeda itu dengan al-uslub, dengan cara penyampaiannya, metode penyampaian. Dan yang kedua, dari sisi topik pembahasan. Setelah kita ketahui metode penyampaiannya, kemudian yang kedua, topik pembahasannya dari sisi ini. Qala wa amma min haitsul maudhu, adapun dari sisi topik tema pembahasan, maka bisa juga dibedakan antara Makki dan Madani. Fahuwa, maka al-awwal, yang pertama, al-ghalibu fil Makki taqrirut tauhidi wal aqidati salimah. Kuman ayat-ayat Makkiyah itu menetapkan tentang at-tauhid dan aqidah yang benar, dan aqidah yang benar, khususan ma yata'allaku bitauhidil uluhiyyati wal imani wal ba'ats, terlebih khusus terkait masalah tauhid al-uluhiyyah dan mengimani hari kebangkitan. Lianna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik, karena keumuman orang yang diajak bicara itu mengingkari hal tersebut, mengingkari tauhid al-uluhiyyah dan juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, karena mereka orang kufar, dan Rasul diutus di tengah-tengah orang kufar, sehingga yang pertama kali dakwah yang paling penting adalah meluruskan tauhid dan akidah mereka terlebih dahulu. Sehingga kebanyakan ayat Makki itu topiknya terkait masalah akidah dan tauhid al-uluhiyah. Qala ammal madani, adapun ayat-ayat madani, fal ghalibu fihi tafsilul ibadati wal muamalat. Maka keumuman dari ayat-ayat madani, tafsilul ibadat, menyebutkan perincian ibadah, syariat tentang ibadah dan perinciannya, wal muamalat dan muamalah. Li'annal mukhatabina qad taqarra fi nafsi nufuzihim at-tauhid wal aqidatus salimah. Dikarenakan orang yang diajak bicara itu telah menghunjam dalam diri mereka tauhid, yakni mereka telah mengimani, telah beriman, sudah memiliki tauhid dan wal aqidatus salimah, dan mereka sudah memiliki akidah yang benar. Fahum fi hajatin li tafsir al-ibadati wal muamalah, hanya sehingga mereka hanya membutuhkan untuk dirinci terkait masalah ibadah dan muamalah. Ini dari sisi topik pembahasan yang pertama. Yang kedua, al-thani, al-ifadah. Al-ifadatu fi dhikril jihadi wa ahkamihi. Banyaknya penyebutan masalah jihad dan hukum-hukumnya. Wal munafikin, penyebutan terkait masalah orang-orang munafik. Wa ahwalihim, dan kondisi mereka. Fil qismil madani, pada ayat-ayat madani. Jadi dalam ayat-ayat madani, itu banyak menjelaskan terkait masalah jihad dan hukum-hukumnya. Juga menyebutkan kondisi orang munafikin. Berbeda dari apa yang turun di Makkah. Tidak menyebutkan tentang masalah jihad dan hukum-hukum jihad. Dikarenakan di Makkah belum disyariatkan jihad dan belum diperintahkan untuk berjihad. Karena kondisi mereka tidak sesuai dan belum tepat. Mereka masih lemah. Tidak mungkin melakukan jihad di waktu itu. Sehingga syariat jihad itu turun di Madinah. Dan juga penyebutan hukum-hukum jihad dan kondisi orang munafik. Adapun di Makkah, maka tidak ada orang munafik. Orang itu hanya kafir dan muslim. Tidak ada orang yang bersembunyi menjadi munafik. Tapi di Madinah, karena sudah memiliki kekuatan kaum muslimin, maka ada orang-orang yang munafikin. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat Al-Quran terkait kondisi mereka. Liqtidha'il hal, karena keadaan yang sesuai. Liqtidha'il hal, dhalika haithu syuri'al jihad wa dhuharan nifaq bi khilafil qismil makki. Di mana disyariatkannya jihad pada ayat-ayat madani dan nampak kemunafikan yang ada di tengah-tengah mereka, berbeda fi khilafil qismil makki, berbeda dari bagian atau macam ayat-ayat makkiyah. Tapi qala rahimahullah, kemudian beliau lanjutkan qala fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Beberapa faedah dengan mengetahui ayat makki dan madani. Apa faedahnya? Kita mengetahui ini ayat makki dan ayat madani. Ada banyak faedah. Ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Mengetahui ayat itu makkiyah atau madaniyah merupakan bagian dari bagian ilmu Al-Qur'an yang penting. Fadzalika li'anna fiha fawaid minha, hal itu dikarenakan terdapat padanya beberapa faedah, di antaranya yang pertama al-awwal zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Nampaknya balaghah Al-Qur'an fi a'la maratibiha, di posisi tertingginya. Apa itu balaghah? Al-balaghah disebutkan para ulama at-takallum bihasabil hal. Inilah al-balaghah. Al-balaghah yaitu at-takallum bihasabil hal. Berbicara bihasabil hal. Mengajak bicara orang dengan keadaan yang sesuai. Dan keadaan yang tepat. Berbicara dengan keadaan yang tepat. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini disebut balaghah. Keadaan yang dibutuhkan seperti apa bagi pembicara maupun bagi orang yang diajak bicara. Jadi berbicara sesuai yang dibutuhkan bagi si pembicara maupun yang diajak bicara. Maka orang yang baligh, al-baligh, orang yang baligh yaitu orang yang berbicara sesuai dengan keadaan yang tepat. Jika keadaan itu menuntutnya untuk meringkas pembahasan, maka tidak perlu memanjangkannya. Diringkas sedikit pembahasannya, tidak dirinci panjang lebar. Tapi jika sebaliknya keadaan membutuhkan untuk dirinci pembahasannya dan diperpanjang, maka lebih tepat bagi dia memperpanjang dan merinci pembahasan tersebut. Demikian juga pada keadaan tertentu butuh adanya kekerasan dalam berbicara kepada orang yang diajak bicara dalam keadaan yang sesuai. Tetapi asalnya adalah ar-rifq dalam dakwah, asalnya adalah ar-rifq, menggunakan kelembutan dalam dakwah. Tapi itu dilihat kondisi dan keadaannya masing-masing. Terkadang ada saat-saatnya menggunakan kekerasan dan ada saat-saatnya menggunakan kelemah lembutan. Haitsu yukhatibu kullu qaumin bima taqtadihi halum, itu makna balaghah adalah tadi, yaitu berbicara sesuai dengan kondisi keadaan yang tepat. Haitsu yukhatibu kullu qaumin, di mana Al-Qur'an ini mengajak bicara kullu qaum, setiap kaum, bima taqtadihi halum, sesuai dengan keadaan mereka, min quwwatin wa shiddah, baik dengan cara keras dan kuat, aulinin wa suhulah, atau dengan cara sebaliknya, lemah lembut dan santun. Yang kedua di antara faedah dari mengetahui Makki dan Madani, zuhuru hikmati tashri' fi asma ghayatihi. Nampaknya hikmah syariat Islam ini fi asma ghayatihi, di posisi tertingginya. Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil aham. Di mana Al-Qur'an menyampaikan pembahasan, menyampaikan suatu pembahasan dengan cara tadarruj, bertahap. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bihasabil ahammi 'ala ma taqtadhi halul mukhatabin. Pembahasan itu disampaikan secara bertahap. Sedikit demi sedikit, bihasabil aham, dari yang terpenting. 'Ala ma taqtadhi halul mukhatabin. Dari yang penting sesuai dengan apa yang cocok dalam dengan keadaan mereka. Sesuai dengan keadaan yang cocok bagi mereka, bagi yang diajak bicara. Wasti'dadihim lil qabuli wat tanfidz, dan menyiapkan mereka untuk lebih menerima dan mengamalkan apa yang diturunkan tersebut, mengamalkan syariat yang diturunkan tersebut. Jadi penyampaian Al-Qur'an itu bertahap, menyampaikan yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya, tergantung kondisi orang yang diajak bicara. Maka di Makkah kondisi menuntut untuk menyampaikan tauhid, karena masih banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan, dan memperbaiki akidah karena keadaan mereka mengharuskan yang demikian. Adapun pada ayat-ayat Madaniyah, maka hanya menyebutkan tentang hukum-hukum syariat dan yang semisalnya, ibadah dan muamalah, karena kondisi mereka cocok dengan cara yang seperti itu. Jadi sampaikan dengan secara bertahap. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguhnya kamu nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka pertama kali dakwahi mereka dengan syahadat tauhid. Fa innahum ata'uka lidzalik. Jika mereka taat kepadamu, maka baru ajarkanlah salat, ajarkanlah zakat, sehingga yang diajarkan yang terpenting terlebih dahulu sebelum yang lainnya, sebelum yang penting berikutnya. Yang ketiga, tsalits tarbiyatud du'ati ila Allah. Terdapat pendidikan di antara faedah dari mengetahui Makki dan Madani, terdapat pendidikan bagi para dai ila Allah azza wa jalla. Wa taujihihim, tarbiyatud du'ati ila Allah wa taujihuhum ila ayyattabi'u ma salakahu al-Qur'an, dan mengarahkan para dai tersebut ila ayyattabi'u ma salakahu al-Qur'an, untuk menempuh jalan dan metode Al-Qur'an, fil uslub, dalam metode penyampaiannya, wal maudhu, maupun dalam tema pembahasannya. Terdapat pengajaran tarbiyah bagi para dai untuk mengikuti apa yang turun dari Al-Qur'an ini dari sisi penyampaian dan temanya. Min haitsul mukhatabin, ditinjau orang yang diajak bicara, ditinjau para mad'unya seperti apa. Bi haitsu yabda'u bil ahammi fal aham, sehingga dia memulai dari pembahasan yang terpenting terlebih dahulu sebelum yang penting berikutnya. Ini dari sisi al-maudhu', memulai al-aham fal aham. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdhi'iha, kemudian dari sisi metode penyampaiannya juga diterapkan kekerasan fi mawdhi'iha, pada tempatnya, wasuhulah fi mawdi'iha, dan kelembutan, kesantunan di tempatnya masing-masing. Sehingga harus ada hikmah dalam dakwah. Apa itu hikmah? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika kondisi itu mengharuskan keras, digunakanlah kekerasan. Kondisi mengharuskan lembut, maka digunakanlah kelembutan tersebut. Nah, asalnya lembut dalam dakwah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Tapi bukan berarti bahwa dalam dakwah itu tidak bisa seorang melakukan yang namanya asyiddah. Kondisi, jika kondisi itu mengharuskan demikian. Ada kemaslahatan, maka mengharuskan yang demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau yang mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, dalam dirimu itu masih ada perkara-perkara jahiliyah. Dan juga beliau SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu pembuat fitnah, wahai Mu'adz. Juga Nabi SAW mengatakan kepada orang, kepada Zaid, kepada Zaid yang membunuh, kepada seseorang yang membunuh orang yang mengucapkan syahadat di medan perang, ada orang mengucapkan syahadat, dibunuh sama dia. Maka sampai berita kepada Rasulullah SAW, orang itu mengatakan, saya yang bunuh karena dia alasan dari, supaya tidak saya bunuh, alasan dari, karena takut, dia mengucapkan itu karena takut, ya Rasulullah. Rasul marah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu berani membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulangi terus, diulangi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, aqataltahu ba'da ma, sampai sahabat ini dia berangan-angan, seandainya saya baru saja masuk Islam, hatta tamannaitu anni aslamtu hina idzin, sampai aku itu berangan-angan seandainya saya baru masuk Islam di hari ini, karena mendapat teguran yang keras dari Rasul alaihi salatu wassalam. Demikianlah dakwah itu, ada saat-saatnya seorang harus menggunakan sikap keras jika mengharuskan yang demikian, dan juga pada kondisi yang mengharuskan lembut, maka digunakanlah kelembutan tersebut. Tapi itulah beberapa faedah yang kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.